pasti tiada ragu kala ku sambut birasa suasana yang ada dalam langkah dunia suka cita. Biasa ku bawa di dada layar sutra kehidupan, janganlah kau hampa yang tersisa. Segala rasa dalam dunia pasti biasa ku bawa di dada layar sutra kehidupan, tiadalah kehampaan yang tersisa. Pasti tiada ragu kala ku sambut birasa suasana yang ada dalam langkah dunia suka cita. Ku bawa di dada layar sutra kehidupan, jangan langkah hampa yang tersisa. Segala rasa dalam dunia pasti selalu datang tak biasa ku bawa di dada layar sutra kehidupan.